السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang disusun oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan tentang Ad-Dhaman. Tentunya para pemirsa Niaga TV masih ingat apa itu Ad-Dhaman. Dhaman artinya jaminan atau tanggung jawab atau komitmen, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada dhaman kalau kaitannya dengan harta, dan ada yang disebut dengan al-kafalah kalau kaitannya dengan badan. Jadi kalau kaitannya dengan harta, itu kita sebut dengan dhaman. Definisinya yang sudah kita bahas, iltizamu ma lazima ghairuhu. Komitmen, bertanggung jawab atas sesuatu yang menjadi kewajiban orang lain. Itu kita sebut dengan dhaman. Adapun kafalah, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, dikatakan oleh beliau, al-kafalah bisa kita artikan menjamin atau bertanggung jawab. Dalam definisi para ulama dikatakan, an yaltazima bi-ihdari man alaihi al-haqqu ila man lahu hadza al-haq. Yang dimaksud dengan kafalah para pemirsa Niaga TV adalah iltizam atau an yaltazim, seseorang bertanggung jawab untuk menghadirkan seseorang yang memiliki kewajiban, ihdaru menghadirkan, man orang, alaihil haq, ya, dia memiliki kewajiban atau memiliki atasnya hak, artinya dia harus memberikan hak itu kepada orang lain, alaihi atasnya, komitmen menghadirkan orang yang atasnya ada hak kepada orang yang untuknya hak. Jadi dari orang yang dia ada hak yang harus dia tunaikan, saya menjadi kafil, memberikan kafalah, jaminan bahwa saya akan membawa orang ini yang memang dia memiliki atasnya ada hak, atas dirinya ada hak, kepada orang yang untuknya ada hak. Nanti bisa kita gambarkan di dalam penjabaran beliau. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wala budda min iznil makful. Dan kafalah ini haruslah dengan izin daripada orang yang kita jamin. Hatta sehingga yatamakkan al-kafilu min ihdharihi. Sehingga kafil yang menjamin itu bisa mendatangkan orang yang dia jamin. Li'anna al-makfula, karena orang yang dijamin itu la yalzamuhu al-huduru ma'ahu. Tidak ada keharusan dia hadir bersama orang yang menjamin. Fahatta yakunu lahu sultanun, maka agar kafil yang menjamin itu memiliki kekuasaan, la budda min iznihi. Maka orang yang akan kita jamin itu harus mengizinkan bahwa kita menjadi penjamin untuknya. Ya. Orang yang kita jamin itu haruslah memberikan izin bahwa kita menjadi penjamin untuknya. Wal aslu, kata beliau, hukum asalnya, annal insana al-hur la yadukhulu tahta al-yad wa la yuqdaru ala taslimihi. Hukum asalnya manusia yang merdeka itu dia tidak di bawah orang lain, artinya dia bebas. Fakana yanbagi an la tasihul kafalatu bil badani qiyasan. Sebenarnya hukum asalnya ya kafalah atau jaminan kaitan dengan badan itu tidak boleh. Ya karena setiap orang merdeka atas dirinya sendiri. Lalu kenapa dibolehkan? Dikatakan di sini syuriat lihajati annasi ilaiha. Hukum asalnya tidak boleh. Karena setiap orang itu merdeka. Merdeka atas dirinya sendiri. Lalu kenapa syariat membolehkan? Dibolehkan lihajatin nasi ilaiha. Karena manusia butuh dengan akad tersebut, akad kafalah. Ihya'an lihuquqil ibad. Dalam rangka menjaga hak manusia. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, watasihul kafalatu bibadanin man alaihi malun au uqubatun liadami kalqisasi wa haddil qadhabi biiznil maqfuli. Sah melakukan kafalah, kafalatul badan, dengan badan orang yang memiliki kewajiban, baik terkait dengan harta atau terkait dengan uqubatul adami, hukuman terkait dengan perbuatan manusia. Contohnya qisas atau haddul qadhaf, hukuman yang diberikan kepada seseorang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Biiznil makfun, dan harus ada izin dari orang yang dijamin. Wa in kana alaihi haddullahi ta'ala fala tasih. Dan tidak boleh ada kafalah kalau kaitannya dengan hak Allah. Kenapa seperti itu? Dikatakan di sini, Lianna hukukallahi ta'ala banaha ala daf'. Karena hak-hak Allah itu hukum asalnya ya ditunaikan. Ya. Wa nahnu ma'muruna bisatriha ma amkana. Dan kita diperintahkan untuk menutup kalau kaitan yang dilakukan oleh seseorang itu kaitan dengan hak Allah. Wa sa'ya fi isqatiha. Dan justru kalau itu kaitan dengan hak Allah, kita berusaha misalnya apa menggugurkannya. Bukan menggugurkan kewajiban seorang hamba kepada Allah. Tetapi misalnya, ada satu kasus misalnya, seseorang minum khamr, dalam Islam itu adalah pelanggaran. Apakah saya boleh menjadi kafil, yang menjamin saya akan mendatangkan orang itu agar diberikan hukuman? Tidak boleh. Karena hukum asalnya, bahwa yang terkait dengan hak-hak Allah, mabniyun alal musamahah, dibangun di atas toleransi. Allah Maha Pemaaf. Dan seharusnya ketika saya mendapatkan seseorang melakukan itu, bahwa semangat saya bukanlah menghukum orang itu agar dia didera misalnya 70 kali atau 80 kali, bukan itu. Dikatakan di sini, wa nahnu ma'muruna bisatriha. Kita diperintahkan justru untuk menutup aib orang tersebut. Ya, kita disuruh untuk menutup aib orang tersebut. Ma'amkana, sebisa mungkin. Wasa'yu fi isqatiha, hendaknya kita berusaha menggugurkan apa hukuman tersebut. Misalnya mencuri, ada orang mencuri lalu dia bercerita kepada kita bahwa dia mencuri misalnya, apakah kita mendorong agar dia dipotong tangannya? Tidak, tetapi kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Bukan saya datang ke pengadilan saya katakan saya jamin bahwa dia yang mencuri saya datangkan begitu. Ya kecuali kalau sudah sampai di pengadilan itu lain cerita. Tetapi kalau belum sampai di pengadilan ya hukum asalnya yang seperti itu ya kalaupun kita ingin memberikan masukan ya sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat. Ya contohnya adalah minum khamr atau mencuri atau hukuman dikarenakan berzina dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, "Tsumma idza shahhatil kafalatu fa atlaqa tuliba bihi fil hali." Kemudian apabila kafalah itu sah tetapi utliqa disebutkan kafalah itu tanpa menyebutkan waktunya. Saya menjamin akan mendatangkan orang tersebut. Tapi saya tidak menyebutkan kapan saya mendatangkan orang tersebut. Maka tuliba fil hal. Saat itu juga kita bisa meminta dia mendatangkannya. Karena kan tidak disebutkan waktunya. Beda kalau saya mengatakan bahwa saya akan mendatangkan orang itu ke hadapanmu 2 hari lagi. Maka saya minta di hari yang kedua nanti. Tapi kalau kafalah diucapkan tanpa menyebutkan kapan atau dalam istilah beliau utliq, ya, tanpa disebutkan kapan, tuliba fil hal. Boleh diminta saat itu juga. Wa in syurita ajalun tuliba bihi indal ajali. Tetapi kalau dia memberikan kafalah kepada seseorang, menjadi penjamin atas seseorang, lalu dia sebutkan waktunya 1 minggu lagi atau 3 hari lagi, tuliba bihi indal ajali. Kita minta orang kepada orang itu saat memang waktu yang dia berikan itu sudah datang. Fa in qata'a khabaruhu lam yutalab bihi hatta yu'rab makanuhu. Wa in qata'a, apabila putus berita orang tersebut, orang yang maful, orang yang dijamin itu akan dihadirkan, ya, in qata'a khabaruhu, putus beritanya, maka kita tidak meminta kepada penjamin sehingga tempat orang yang dijamin itu diketahui. Wa yumhalu, dan kita berikan kesempatan waktu kepada orang yang memberikan jaminan, muddatadh-dhihabi wal-'udi, yaitu waktu dibutuhkan untuk dia mendatangi tempat itu, tempat di mana orang yang kita cari berada, dan waktu dia kembali. Jadi kita katakan berapa perjalanan ke sana? Sehari, perjalanan pulang sehari, ya sudah. Hari ketiga kamu harus datangkan orang yang kamu jamin akan kamu datangkan tersebut. Fa in lam yuhdirhu hubis. Kalau orang yang menjamin itu tidak mendatangkan orang yang dia jamin, maka orang yang menjamin dipenjara, dikurung, dimasukkan ke dalam sel. Karena kenapa? Li'annahu qadirun ala ihdarihi. Karena dia mampu untuk mendatangkan orang tersebut. Ya, li ma'rifatihi limakanihi. Karena dia tahu tempat orang yang dia jamin tersebut. Wala talzamuhu gharamatun ma'alayhi. Walaupun nanti tidak ada kewajiban goromah atau denda apapun terkait dengan kewajiban orang yang dia jamin. Wa in matal maqfulu saqatatil kafalatu. Apabila orang yang dijamin akan didatangkan, dia meninggal, maka gugurlah al-kafalah. Gugurlah al-kafalah. Walakin in tuliba bi ihdarihi qabla dafni liyushhada ala aynihi aw wa amkanahu dhalik lazimahu. Tetapi kalau diminta kepadanya agar menghadirkan orang yang dia jamin tersebut sebelum dimakamkan, artinya kami ragu, coba datangkan orang yang kamu katakan sudah mati itu agar kami menjadi saksi bahwa dia sudah mati, wa amkanahu dhalik, dan dia mungkin melakukan hal itu, lazimahu, maka dia wajib melaksanakannya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita memasuki bab yang baru, ya, judulnya asyirkah. Tentunya para pemirsa Niaga TV sudah tidak asing mendengar kata syirkah, ya, bersyirkah, bersyarikat. Ya, bersyarikah, ya, itu kata yang umum sering kita dengar bahkan dalam percakapan kita. Ini bab yang baru, ya, sudah selesai kita membahas bab ad-dhamanu wal kafalatu. Ad-dhaman wal kafalah. Sekarang kita memasuki bab yang baru yang judulnya asyirkah. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, secara bahasa, asyirkatu lughatan al-khultah. Al-khultah. Apa itu al-khultah? Mencampur adukkan. Secara bahasa, syirkah artinya mencampur. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya surat Sad ayat 24. Wa inna kafiran minal khulata'i layabgi ba'duhum ala ba'd. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu layak bagi, benar-benar telah melakukan perbuatan zalim di antara mereka. Jadi syirkah secara bahasa artinya al-khultah. Adapun al-khultah mencampurkan kalau dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam pengertian syariat para pemirsa Niaga TV, syirkah itu adalah thubutul haqqi fi syai'in lithnaini fa'akthar ala jihati syuyur. Apa itu syirkah secara pengertian syariat? Tetapnya hak di dalam sesuatu untuk dua orang atau lebih. Tetapnya hak, hak atas sesuatu, misalnya barang atau aset dan lain sebagainya, tetapnya hak atas seseorang, tetapnya hak atas sesuatu, haknya dia sudah tetap, sudah sah hak atas sesuatu untuk dua orang atau lebih. Dari sisi asyuyu', apa itu asyuyu'? Ay adamut tamyiz, tidak bisa dibedakan lagi. Mereka sama-sama bawa uang, kemudian digabungkan untuk mereka jadikan modal bersama untuk membuka usaha misalnya. Itu tidak bisa lagi kita melakukan tamyiz, karena hartanya benar-benar sudah difultah, sudah dicampur adukkan sehingga tidak terlihat lagi mana harta si fulan dan mana harta si fulan yang lain. Tadi katakan di sini ada riwayat dari Abu Dawud, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, radhiyallahu ta'ala anhu qala, innallaha yaqul, Allah berfirman, ana tsalitsus syarikaini, aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu. Ma lam yakhun ahaduhuma sahibaha, ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu. Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati kawannya. Artinya ketika ada dua orang melakukan kerjasama syarikah, ya mereka jujur, mereka berdagang dengan cara yang baik, yang benar, maka Allah akan menjadi yang ketiga. Artinya Allah akan memberikan keberkahan, pahala, dan lain sebagainya. Tapi dengan syarat orang-orang yang bersyarikah itu, mereka tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima, apabila salah seorang dari mereka berkhianat kepada kawannya, maka aku pun keluar di antara keduanya. Artinya Allah tidak lagi membersamai orang-orang yang bekerja sama ya di dalam perkara yang mubah dan dengan cara yang baik. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, riwayat Imam Ahmad juga, dari seorang sahabat yang bernama Sa'ib radhiyallahu taala anhu berkata, "Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Satu waktu aku pernah mendatangi Nabi. "Faja'alu yasnuna alayya wa yadhkuruni." Sehingga orang-orang yang melihat aku mendatangi Nabi, mereka menyanjung-nyanjungku dan mengeluk-elukanku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum. Aku lebih paham dari kalian. Jadi kalian tidak perlu memuji-muji sahabatku ini. Aku lebih tahu tentang sahabatku dibandingkan kalian. Qultu. Ya. Aku berkata, kata Sa'ib, demi ibu dan bapakku, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayahmu dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah, kunta syariki, engkau adalah syarikku, kawanku, ya, fani'mas syarik, dan engkau adalah sebaik-baik kawan, sebaik-baik syarikat. Kunta la tudari wa la tumari. Engkau tidak pernah mengumbar pembicaraan dan engkau tidak suka yang namanya debat. Yang ingin kita garis bawahi bahwa di sini seorang sahabat mengatakan bahwa Nabi itu adalah syariknya, yaitu mitranya di dalam entah dalam usaha atau yang lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV, bab syirkah ini sepertinya akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Tetapi kita sudah tahu definisinya secara umum. Asyirkatu lughatan al-khultah, yang artinya mencampurkan. Adapun secara bahasa, ya, secara syariat, syirkah itu adalah isbatu al-haq fi syai'in. Tetapnya hak di dalam sesuatu untuk dua orang atau lebih, ala jihati asyuyu', sehingga tidak mungkin bisa dibedakan mana yang punya fulan dan mana yang punya fulan yang lain.

Raja-raja. Ya, raja tulisan-tulisan Al-Qur'an gitu Pak. Itu kalau kita sebar dukun selama 40 hari enggak diterima amalnya. Baik. Kalau selama keyakinan kita masih di situ, kita yakin bahwa yang kalau kita lancar jualan yang berdagang itu meyakini bahwa hasil dari situ, apakah selama itu masih melekat kesyirikan maksud? Apakah tetap dianggap kesyirikan? Iya, kalau kita meyakini bahwa hasil jualan yang ramai itu ya berkat yang pergi tepatnya itu maksud. Disebabkan karena jimat itu misalnya. Iya, disebabkan jimat itu. Itu biasanya itu setahun sekali dan diperbarui, Pak Ustaz. Diperbarui. Nah, itu ya apa selama kita yakin itu apa masih melekat diri dan apa 3-40 hari enggak diterima amal ibadahnya, Pak Ustaz. Baik, itu saja Pak Ali. Ya, Pak Ustaz. Makasih, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentunya nanti kita harus merinci dengan hati-hati kasus-kasus seperti ini. Ada orang yang memang terang-terangan dan dia tidak segan mengatakan dirinya dukun. Bahkan ada aliansinya. Aliansi Dukun Indonesia misalnya. Ada. Artinya yang terang-terangan memang mereka menyebut dirinya dengan istilah dukun atau paranormal atau orang sakti dan lain sebagainya. Kalau yang seperti ini jelas ini dilarang oleh syariat. Orang-orang yang mendatangi dukun mendapatkan ancaman yang tidak main-main. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man atakahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in fala tuqbal lahu salatun 40 yawman." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, maka tidaklah diterima salatnya selama 40 hari. Wa fi riwayatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal kemudian dia bertanya lalu dia benarkan ucapan dukun tersebut, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia telah mengingkari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an mengatakan tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Ya, baik kaitan dengan umur, baik kaitan dengan usaha, baik kaitan dengan hujan, baik kaitan dengan rizki, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia usahakan di hari esok. Ya. Oleh karenanya kalau ini jelas kesyirikan. Walaupun nanti bertingkat, ada yang sampai syirkul akbar, ada yang tidak sampai pada derajat syirkul akbar, ya syirkul asghar misalnya ya. Ya kalau sampai dia membenarkan, apalagi dia melaksanakan syarat-syarat yang diberikan oleh dukun, misalnya agar dia menyembelih ayam serba hitam, atau agar dia melakukan ritual ini dan itu, tidak boleh menyentuh air, tidak boleh ini, tidak boleh itu, nah ini bisa saja masuk ke dalam kategori syirkul akbar. Syirik besar yang berpotensi menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Adapun kalau tidak sampai kepada syirkul akbar, yaitu minal kabair, syirkul asghar, dan dia min kabairid dzunub, di antara dosa besar yang seorang harus dituntut segera bertobat. Adapun fenomena yang kedua adalah orang-orang yang dianggap sebagai ulama. Dia dianggap sebagai alim. Sebagian masyarakat kita mendatangi alim. Orang yang berilmu atau ahlul ibadah. Mereka mendatangi ahlul ibadah. kemudian minta air untuk apa namanya melariskan apa namanya agar rumah mereka terjaga misalnya. Maka sang guru tersebut misalnya membacakan apa suratul Fatihah atau surah-surah tertentu dalam Al-Qur'an, kemudian airnya disiramkan misalnya di sekitar rumah atau di depan tempat usaha. Tentunya ini tidak ada keraguan bahwa tidak ada unsur kesyirikan sama sekali di dalam perbuatan tersebut. Ya, tidak ada unsur apa kesyirikan. Hanya saja kata para ulama, hendaknya kita memutus setiap ta'alluqul qalbi li ghairillahi ta'ala. Kita memutus setiap ketergantungan hati kepada selain Allah. Jadi kita berusaha ketika orang datang kepada kita, kita katakan, "Bapak mau apa, Pak? Ustaz, buatin air dong supaya anak saya sehat, sudah berapa hari ini sakit." Saya katakan, "Pak, sebenarnya Bapak bisa juga membuatnya di rumah. Caranya mudah, ambil air seperti ini," saya contohkan. "Lalu bacakan Al-Fatihah satu kali. Lalu bacakan misalnya 10 ayat di surat Al-Baqarah. Bacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu tiupkan." Bapak bisa melakukannya. Tapi untuk kali ini saya coba bacakan, nanti Bapak minumkan, mudah-mudahan itu jadi obat dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena ayatnya sudah saya bacakan. Ini pada batas itu tidak masalah. Tetapi di waktu yang sama saya punya keinginan agar jangan sampai dia menggantungkan hatinya kepada saya. Maka saya ajarkan, bahkan saya sebutkan bacaan apa yang dibaca. Atau saya ajarkan bagaimana sunnah Nabi ketika ada orang yang sakit. "Bapak sebenarnya tidak perlu datang ke saya, Pak. Kata Nabi kita, Bapak cukup pegang bagian yang sakit. Lalu Bapak ucapkan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Lalu ucapkan 7 kali. A'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Diulang sebanyak 7 kali. Itu kita ingin agar orang itu hatinya bergantung kepada Allah. Oleh karenanya kan di antara hadis ada yang menyebutkan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya itu adalah mereka humul ladina la yastarkun, yaitu mereka tidak minta diruqyah. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya si ustaz yang kita kenal dan dia memang Islam, dia tidak melakukan kesyirikan, lalu dia memberikan kertas yang bertulis apa? Bertuliskan ayat Al-Quran. Quran ayatnya, "Inna fatahna laka fatham mubina." Ditulis, ya. "Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda." Ditulis. Kemudian ditaruh di kertas, dia katakan, "Taruh ini di misalnya di atas pintu dan lain sebagainya." Apakah itu bisa kita anggap sebagai kesyirikan? Tidak. Ya, ulama berbeda pendapat. Pernah kita bahas dulu ketika kita membahas pembahasan kitab Tashil Al-Aqidah, bahwa kalau yang ditulis itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang ma'thur ya dari nabi ya, maka itu tidak bisa dianggap kesyirikan. Ya, dia tulis lalu dia katakan, "Ini taruh di apa di dalam dompetmu misalnya." Ayat Quran, potongan Quran, apakah itu dianggap kesyirikan? Tidak. Walaupun ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum perbuatan tersebut, ya. Beda pendapat para ulama. Ya, walaupun pendapat yang paling kuat, lebih baik tidak dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian, ya. Adapun yang membolehkan mereka mengambil keumuman dari firman Allah, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Itulah Al-Quran yang kami turunkan, di dalamnya ada keberkahan. Allahu akbar. Kita beralih ke pertanyaan pesan singkat, apa yang dimaksud dengan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Jadi para ulama akidah ketika mereka melakukan penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, mereka mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu diesakan di dalam 3 hal. Satu, kita mengesakan Allah di dalam rububiyahnya dari kata Rob. Rububiyah, yaitu perbuatannya, meyakini hanya Allah sang pencipta, meyakini hanya Allah sang pengatur, meyakini hanya Allah sang maha merajai. Itu kaitan dengan perbuatan Allah. Namanya rububiyah. Dan kita harus mengesakan Allah di dalam rububiyahnya. Begitupun para ulama mendapatkan selain kita mengesakan Allah di dalam perbuatannya, kita pun mengesakan Allah di dalam perbuatan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah. Nah, tauhid yang dikaitkan dengan ibadah atau kemurnian ibadah kita sebut dengan tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah dari kata ilah. Ilah itu sendiri artinya yang disembah. Alaha ya'lahu ilahatan bimakna ma'bud. Al-ilah ay al-ma'luh ay al-ma'bud. Yang diibadahi. Artinya tauhid uluhiyah itu mengesakan Allah dalam masalah ibadah. Adapun tauhidul asma was sifat artinya kita menetapkan pembahasan yang kita bahas hari Kamis yang lalu. Kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan sesuai dengan apa yang disepakati oleh para ulama, sesuai dengan pemahamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menjamak salat, apakah setelah selesai salat pertama zikir dulu atau langsung salat yang kedua? Ya, menjamak itu kan menggabungkan, langsung saja salat yang kedua. Ya, kalau diseling dengan zikir ya memisahkan. Kalau mau digabungkan ya digabungkan langsung. Dua rakaat salam, lalu berdiri lagi dua rakaat salam. Baru kita kalau mau berzikir silakan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal saya kerja di perantauan, bolehkah saya mengirimkan uang kepada keluarga sejumlah sekian untuk membeli beras dan beras itu untuk zakat fitrah? Apakah zakat saya sah? Saya kerja di perantauan, bolehkah saya mengirimkan uang kepada keluarga sejumlah sekian untuk membeli beras dan beras itu untuk zakat fitrah? Apakah zakat saya sah? Sah lah, tidak ada masalah. Ya, dikirim uangnya ke keluarga, lalu keluarga mewakili kepala keluarga membayarkan zakat fitrah, tidak ada masalah. Ya, Allah alam besar. Apakah ada tempat untuk menolong orang yang terlilit hutang riba? Saya tidak tahu. Barakallahu fiikum. Saya tidak tahu. Ya, barangkali nanti bisa dihubungi di apa namanya kru Niaga TV. Barangkali ada informasi. Saya tidak memiliki informasi. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang baca Al-Quran terus dengar azan, bagaimana? Apa harus menjawab azan dan berdoa? Allah kan bisa pilihan ya. Kalaupun kita ingin melanjutkan membaca Al-Quran ya tidak masalah. Kalaupun kita ingin berhenti sejenak menjawab azan ya silahkan. Ya, artinya ini lapang luas, tidak ada ketentuan kalau azan hentikan bacaan Quran misalnya tidak. Ya, tapi kalau kita ingin menghentikannya, ingin mendengarkan azan, silakan. Atau kita ingin membaca Quran, meneruskannya dengan suara yang lirih, karena tanggung kita ingin menyelesaikan satu juz misalnya, tidak masalah juga. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita membatalkan nazar? Kalau boleh, gimana caranya? Membatalkan nazar. Ya, ada nazar itu. Kalaupun dibatalkan ya harus nanti bayar kafarat sebagaimana kita bahas. Dan kafarat nazar itu adalah kafaratul yamin. Sedangkan kafaratul yamin itu adalah memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan mereka pakaian atau membebaskan budak atau puasa sebanyak 3 hari. Yaitu kafaratul yamin. Kafaratun nadhar, kafaratul yamin. Kafarat nazar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kafarat yamin. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita tidak berpuasa 6 hari di bulan Syawal sudah juga termasuk berpuasa 3 hari setiap bulan atau sudah termasuk juga puasa yaumul bid? Iya. Itu bahkan sudah lebih dari ayyamul bid. Ayyamul bid cuma 3 hari. Puasa Syawal 6 hari, maka itu sudah lebih dari mewakili. Mewakili itu kan yang sama. Kalau ini lebih. Bahkan lebih dari ayyamul bid. Ayyamul bid cuma 3 hari, puasa Syawal 6, 6 hari. Artinya pahalanya lebih besar, ya. Karena makin banyak puasa yang kita lakukan, makin besar pahala yang kita dapat. Ketika kita jadi imam, ketika kita akan salam, Masya Allah, ketika kita jadi imam atau makmum, ketika kita akan salam ke kanan, maka jari telunjuk kanan kita turunkan bersamaan dengan ucapan salam. Bersamaan dengan salam ke kiri. Ini pun lapang. Silahkan mau bersamaan ke kanan atau ke kiri, silahkan. Atau kita selesaikan salam kanan-kiri. Lapang. Tidak ada, saya tidak mendapatkan yang saya tahu ketentuan dari Nabi, maka dia bersifat lapang. Ya, boleh ketika ke kanan atau ke kiri. Atau sebelumnya. Apakah dianjurkan kita menyusun niat ketika dalam hati kita dalam bentuk kalimat untuk niat ibadah? Ya kalau tidak disusun, enggak bisa jadi niat. Niat itu adalah susunan kata. Ya, saya misalnya berniat dalam hati bahwa saya ingin sholat subuh. Apakah bisa niat yang di hati diterjemahkan ke dalam lisan? Bisa. Misalnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya Allah, saya niat sholat subuh. Bahasa Arabnya usolli as-subha atau usolli fardhu subhi misalnya. Jadi ya memang kata, tapi kata yang ada, ucapan yang ada di hati, dia kata. Bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lisan. Ya, Allah alam bisa. Dan itulah fungsi dari niat, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Membedakan ibadah yang sifatnya adaan dengan qadaan. Ya. Membedakan antara ibadah yang sifatnya itmam, menyempurnakan, atau mengambil rukhsah. Ya Allah, saya berniat menjamak zuhur 2 rakaat. Ya Allah, saya berniat menjamak asar 2 rakaat. Itu adanya di hati. Tapi bisa kita terjemahkan dalam bentuk ucapan di lisan. Diterjemahkan ya bunyinya begitu. Tapi dia adanya di hati, sebagaimana sering kita bahas. Apa hukumnya bekerja dengan non-muslim serta tinggal di negeri penduduknya mayoritas mereka non-muslim? Ya bekerja dengan non-muslim hukum asalnya boleh-boleh saja. Ya adapun tinggal di negeri mayoritas non-muslim tanpa ada maslahat yang jelas, ya tidak ada kemaslahatan yang besar, itu dihindari. Alam takun ardullahi wasi'ah, Allah bilang di Quran, bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha. Kalian hijrah ke bumi Allah tersebut, kecuali ada tujuan yang sangat urgen, seperti misalnya berdakwah, atau mencari ilmu yang tidak ada di negeri kita, mungkin saja. Tapi kalau tidak ada tujuan yang sangat darurat, kalaupun misalnya bekerja di negeri kita, masih bisa kita usahakan mendapatkan pekerjaan, maka jangan pergi, apalagi seorang wanita jauh dari mahramnya, jauh dari suami, jauh dari anaknya, madorotnya sangat besar. Dan secara syariat pun tidak diperbolehkan, tidak halal bagi seorang muslimah melakukan safar tanpa ditemani oleh mahramnya. Apa hukumnya non-muslim berada di dalam masjid kaum muslimin saat kaum muslimin beribadah? Ya tidak masalah ya, mereka kita tempatkan di satu tempat menunggu kita selesai sholat, misalnya duduk di serambi atau di bagian tertentu. Allah alam bisa. Mengenai amalan-amalan sunnah, yakni salat sunnah dan puasa sunnah dalam bersafar, beliau tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar sebelum. Beliau membatalkan puasa sunnah ketika beliau menghadiri undangan makan. Bagaimana dengan kita-kita yang ketika safar tetap melakukan salat sunnah fajar, witir, dan salat sunnah lain? Ya tidak masalah, silahkan dikerjakan. Tidak ada larangan, ya silahkan saja. Dan tetap berpuasa sunnah walaupun menghadiri undangan yang ada makan-makannya. Apakah kita dikatakan lebih hebat dari Rasul? Ya oleh karenanya hal-hal yang sunnah itu fleksibel. Jangan kita menjadikannya seolah-olah wajib. Ya, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita itu adalah sedekah. Ya, memuliakan tamu itu sedekah. Ya, kalau kita ingin berbuka, ya berbuka saja. Itu lebih baik, lebih bagus. Ya, kalau memang itu bisa membahagiakan hati saudara kita, ya, dan lain sebagainya. Apakah boleh niat salat pakai bahasa Indonesia dalam hati? Ya silahkan. Ya Allah, saya niat salat subuh 2 rakaat. Allahu Akbar, pakai hati. Pakai bahasa Indonesia tapi di hati. ada kemarin di bulan Ramadan umroh tapi yang mengganjal di pikiran saya karena tidak ikut ke Muzdalifah. Karena saya tidak dikasih tahu oleh pembimbing. Jadi qadarullah enggak pergi ke tempat itu. Apakah sah umrohnya karena tidak beribadah di Muzdalifah? Yang saya jadi pikiran, ana tidak ikut salat taubat di Muzdalifah. Bagaimana umroh? Umroh sah ibu. Rukun umroh itu sederhana. Muzdalifah tidak masuk ke dalam bagian dari rukun umroh. Rukun umroh itu adalah ihram, kemudian tawaf, ya. Tawaf, setelah tawaf adalah sa'i, setelah sa'i tahallul. Ya sederhana sekali, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itu yang menjadi intinya. Sunnahnya nanti banyak ya. Dalam ihram ada sunnah-sunnahnya, dalam tawaf ada sunnah-sunnahnya, setelah tawaf ada sunnahnya, ketika sa'i ada sunnahnya, banyak sunnah. Apa yang dimaksud dengan syiah? Syiah satu kelompok yang menyimpang ya, kelompok yang menyimpang, ya mereka gulu berlebih-lebihan di dalam apa namanya memuliakan Ahlul Bait, keluarga Nabi, dan sebagian dari mereka sampai pada titik mengkafirkan para sahabat seperti sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Mereka memiliki banyak sekali penyimpangan, dari mulai penyimpangan akidah ya. Dalam beberapa keyakinan yang sangat ekstrim, mereka mengatakan bahwa misalnya malaikat Jibril sudah salah memberikan wahyu, harusnya kepada Ali, malah diberikan kepada Nabi. Lalu mereka meyakini Quran ini sudah mengalami perubahan. Mereka menghalalkan nikah mut'ah. Mereka membolehkan takiyah, yaitu berbohong. Banyak penyimpangannya. Oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengeluarkan buku panduan, yaitu mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Oleh karenanya hati-hati, hendaknya kita terus mempelajari akidah yang lurus sehingga kita nanti bisa dijauhkan dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Kita menabung untuk membangun rumah sudah bertahun-tahun tapi belum cukup untuk rumah. Tapi sudah melebihi jumlah dari batas untuk zakat mal. Apakah harus dikeluarkan zakat malnya? Iya, dikeluarkan zakat mal. Dan zakat mal kan enggak besar. Hanya 2,5%. Kalau tabungan kita 100 juta, hanya diambil 2,5%. Ya. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka itu sedekah, yaitu zakat. Yang dengan zakat itu dibersihkan harta mereka dan dibersihkan diri mereka. Yaitu dibersihkan hartanya dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang kotor, dan dibersihkan jiwa kita dari sifat kikir, dari sifat pelit. Bagaimana peserta kurban dibolehkan makan dan minum sebelum selesai sholat Idul Adha, sebelum selesai penyembelihan hewan kurban? Boleh, tapi disunnahkannya berpuasa. Tapi kalaupun dia ingin makan minum, boleh ya berpuasa sebelum sholat Idul Adha. Bagi yang ingin berkurban, sunnah bukan kewajiban. Apakah boleh kita mengangkat kedua tangan kita berdoa antara khutbah pertama Jumat ketika khatib diam duduk sejenak? Dijelaskan oleh para ulama bahwa dalam kondisi itu kalau kita baca petunjuk Nabi dan kebiasaan para sahabat, mereka tidak mengangkat tangannya. Bahkan imam pun tidak mengangkat kedua tangan, hanya mengangkat satu tangan. Kecuali dalam sholat istisqa, kalau saya tidak salah, Nabi mengangkat kedua tangannya di dalam khutbah. Allah alam bisa. Apakah berdoa bagi makmum sendiri-sendiri mengangkat tangan ketika doa mengangkat tangan ketika di khutbah Idul Fitri dan Idul Adha? Allah alam bisa ya, hukum asalnya Allah alam bisa ya, hukum asalnya berdoa itu tidak masalah sebenarnya mengangkat tangan. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwa dalam banyak riwayat terkait dengan khutbah Jumat itu para sahabat tidak mengangkat tangannya. Walaupun ini butuh kita nanti kaji lagi insya Allah, nanti coba saya dalami lagi terkait dengan permasalahan ini. Karena hukum asalnya ya mengangkat tangan itu adalah sunnah dalam berdoa. Kecuali dalam beberapa kondisi yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, mereka tidak mengangkat tangannya. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa saya bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.